curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Manuk manyar, maburenge dul. Angger dadi panganten anyar, mesti karepe. Mabur, madukne dul. Oke lah, kita akan segera melihat bagaimana ini ya penganten anyar kita. Sing jeremonge sing lanang cerita-ceritane Kang ya, ki pengangguran, urung duwe gawean, urung duwe kerjaan, tapi wis nekat pengin dadi penganten. Wis nekat pengin duwe bojo. Angger wis berbicara masalah toto beduk kayak gue ya. Beduk kiamat iki ya tetep lenceng bae anggo urung dituduk maring beduke ya. Oke, langsung baik kita akan menilik bagaimana cerita selengkapnya penganten anyar kita malam ini. Nyong jane isin, nyong malu, nyong merasa jan terhina sekali, nyong merasa jadi orang yang paling hitam di dunia. Lah wong rama biungmu biar ana sing putih, jali teng kabeh, yang ngerko ireng ya pantes, ora sang drangsa kaya kowe. Dadi wong lanang aja cewek, dadi wong lanang aja cengeng, apa-apa nangis, apa-apa wadul, apa-apa drangsa. Eh mak, nyong ngomong ireng itu maksudnya kulitnya nyong. Dan apa? Nyong kan merasa terhina mak, merasa menjadi orang yang tidak bertanggung jawab mak. Dan apa? Wani-wani ini loh, nyong bocori kak, kendel-kendelnya loh, nyong lamari kak. Padahal nyong gawean bora duwe mak, nyong urung nyambut gawe, nyong urung kerja, mengerti dewek lah. Dasare wong tuane nyong yen ukere, wong tuane nyong yen ora duwe apa-apa, melarat, asal mangsan udan teka kaya umet pada borot. Kayak dulur-dulure nyong jejal, winginane lagi dewek barang gawe. Apa tumon, ana si merek, ora nanan bok, kebangetan banget dulur-dulure nyong. Uli pada sekolah tak dhuwur-dhuwur, ana si SMA, STM, S1, S-tung-tung, S-gapet. Tapi jan hubungan karo dulure dewek bebar potras. Aiki ngejar dan barang gape. Apa-apa gedenenya tumpung maring aneh wingi war bok. Orang mereka mutan demien. Wah, anggar lagi anaknya pada meriang. Siapa ngejar si nungunin rumah sakit nang dunyong. Jan nyong demien maning kek pak gedenenya. Anaknya nyolong motor nang Jogja. Wedi anaknya melebu sel. Mata batet turun. Singgante ini melebu sel. Siapa nang dunyong. Jan nyong. Tapi jan orang ngerti ini babak lukas. Kek pak wis lah. Orang sedih bahas maning. Orang sedih rembuk maning. Nyong ngerti lah batin Erika pak. Nyong wis ngerti, jaban jero Erika. Dulur-dulur Erika sing pada kurang ajar nyong wis paham. Ora ketang wong tuamu sing jahat banget mari nyong yang ngerti nyong wis paham. Satu kejahatan yang sudah dilakukan oleh orang tuamu Mas mari nyong. Kebangetan bajake dulur dadi manusa wong tuamu. Nang apa? Wong ora ngerti melarat. Ora ngerti melarat teh. Jodok-jodokna anake lanang karo nyong, anake mung sugih. Wewe satu kejahatan yang sudah dilakukan oleh kedua orang tuamu Mas. Oh kayak gue ya. Jadi ceritane kowe ora terima bojo karo nyong ya. Nyong bukan orang terima mas, tapi manggu-mangguan anak sing lebih kang Rika jan. Nyong mesti harus bersyukur buat karo Gusano. Nyong mesti harus jan sudu syukur buat karo sing gawe urip. Aku mau ngenak anaknya Rika, lah nyong kepriye maning. Rika elek-elek kaya kue, rambutnya keriting, kupingnya caplang, orang nyambut gawe, orang ada kerjaan. Bojo kur gawan kato kolor ya nyong terima bae lah. Wong nang nyong wis cinta karo jenengan mas. Nyong wis tresno ge. Nyong wis jan wis ingin menyerahkan semua yang ada dalam diriku. Ingin menyerahkan semua yang ada dalam hatiku hanya padamu mas. Padamu seorang mas. Saking cintane nyong maring jenengan. Oh ya gue. Kaya gue. Dadi sih ge bae lah. Nyong bisa terima Rika ora kerja. Rika ora bisa ngempani nyong. Tapi nyong jaluk tulung Rika tetap usaha. Ya wis mesti mang nyong tetap usaha ya. Wis kaya bae, siki sedawane Rika durung bisa ngempani nyong, sedawane Rika durung ngurungi gawean, wis tenang bae. Urip Rika tak tanggung nang nyong. Ana mangan, ana mbadok, ana nyekek, ana nginum, ana ngapa bae tak tanggung nang nyong. Nyong tesih do simpenan. Nyong janji sebagai seorang istri arep memberikan yang terbaik karo njenengan, Mas. Nyong arep ngabdi karo njenengan lahir batin. Ngawan bengi esuk sore pokoke Rika tak sandingi panganan-panganan sing enak nang nyong, Pak. Tenang bae, jangan khawatir. Si penting si kiri kan niat ibadah, golek gawean ngempani anak bojo keluarga. Ayo gue ya. Ayo gue baik. Ya wis mak, nyong si kiri arep mangkat kerja, nyong arep golek gawean, nyong arep niat ibadah. Tapi nyong priwe ki ora nyekel duit ke. Nggih Pak, ora usah sangu duit, ora usah sangu banda. Mereka kan rumah sarapan, engko awan mangsane madang bali, engko bengi mangsane madang ya dari bali mari rumah. Oh kayak gue ya. Ayo gue baik. Ya wis. Siki nyong sarapane lawa apa mak? Hahaha, terang Mbak Jakwatil, sarapan menu istimewa pagi ini kue cukup ngambung pipine nyong. Dijamin langsung bareng. Apa dia, Mak? Cacal weh, cacal. Ngambung pipinya nyong langsung warek weh, Pak. Kenyong lu. Oh, kayak gue ya. Jadi cacal ngene, Mak. Tek ambunge pipinya kowe, Mak. Cacal apa bisa warek apa orang nyong utenge. Nah. Ini ngambung kayak ngambung basur, boy. Hawane pecan, Pak. Kowe rasane warek, Mbok. Iya kok, Mak. Weh, warek banget. Ya gue Jak batir wis menarikan mangkat gulat gawean panger mangsane madang apaan bali bae kencot bali bae tak suguhkan menu yang lebih istimewa lagi jak batir sing ana mangkat ya wis mak nyemangat ya ya assalamualaikum waalaikumsalam mak memakai nyong bali mak memakai nyong bali mak bojoku wis bali ya esielek bae jan pikiran jagong pribadi udah gawean apa urung? Urung kok mak dan urung, wih seorang saya dipikir sekip ngasok-ngasok, ngana maring buri minum gemaknya kencot banget mak hahaha kencot ya kencot mana semangsanya madang awan kon ada duit apa ora? Ya orang maknya gunanya urung uli gawean wih seorang saya dipikir mau esok sarapannya lah apa? Mau esok sarapannya ke pribadi? Sarapane nyong mau esuk ngambung pipine kue mak terus barek wetenge nyong. Lanjut mak pipine kue yakin makna kambungannya nyong mak. Orang grawan aja ngambung pipi. Ngambung pipi kaya tambah kecot maning wetenge. Terus? Ya, yeah, nyong dhewe susu kaleng. Arep apa ora? Susu kaleng ngendi? Lha kiye kiye? Susu kaleng kepriwe wong anu sasetan kaya kowe kok tipis. Pajak kurang ajar kan Pak. Ki biar kata sasetan tapi jan manjur banget. Bisa mergi, rong tahun ora madang ora mati harus ngenyot. Oh kaya gue ya. Kaya gue. Ya wis, gak saltek inume nang nyong Mak. Rebe. Iya Mak, wetengnya dari warik banget ke. Orang mami segesegan, orang mami budin-budinan, itu dari warik banget rasanya ke Mak. Ya wis. Kau masih istirahat, nikah, boleh kawan mana nih anak? Jangan ngomong baik, mengandung ngomong baik kau ya. Orang udah kawan. Iya ya mak, ya ya wes. Nyamak makan di situ ya mak. Ya. Dah kang gue ya, dahsyat banget mok. Esuk-esuk sarapannya ya, ngambung pipi warek. Awan-awan, madang awan, orang mawi kudu mangan sega. Kurang minum susu, kencote mari dadi warege. Nah, sore-sore nih barang balik ke Yasing Lanang ya. Golet gawean ora udih, akhirnya menyerah balik. Lah tutup nang esuk maning lah, batinnya kayak gue. Barang balik kutu rumah kalingan apa? Goleti bojone ora nana. Nanjur ngomor nana. Padahal wetenge wis kencot, banget pengen banget madang sore. Akhirnya upak-upak goleti kamar kene, kamar kanak, kamar mandi, dapur ora ketemu sing lanang maring buritan. Nang buritan, sing wadon anak, tapi lagi plorodan. Plorodan apa? Ya plorodan kayak dolanan bocah TK kae lho sing nang taman kanak-kanak. Srorot, iki ya. Tiliki kajang apa yo? Walah, wong digoleki ngalor ngidul ngetan ngunun malah nang buritan lagi. Lho Mak, tenan kok plorodan. Kayak bisa TK bae kowe do. Wis bocor kok. Kayak bisa cilik bae awane kayak kowe plorodan. Lah sore-sore yang Rika. Ki ngene ngandang Mak yo kencet banget wis pengin madang sore. Mudane Rika pengin madang apa ora sore iki? Ya aku pengin banget wis kencet banget. Sabar deh, Pit, sabar. Sabar nonton apa? Wis tenang bajak patir. Ujar-ujar ini kan nyong plorodan anu lagi ngapa sih? Oh, kayak drengang ini ya merek ya. Kayak nyong lagi mana sih makan malam Amerika? Main pun anget ya. Main pun nemu Rika bang. Oh kayak gue ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.